akan jantungku tak berdetak ketika ku ingatkan dosaku. Kembali ku ulang kesalahan, ku lupakan engkau ya Allah. Oh sujudku, ku mohon ampun padamu. Dan nyawaku hanyalah milikmu. Oh sujudku, ku mohon ampun padamu. Dan nyawaku hanyalah milikmu. Doaku semoga kau panggil aku dalam nafas taubatku. Kembali ku ulang kesalahan, ku lupakan engkau ya Allah. Oh sujudku, ku mohon ampun padamu. Dan aku hanyalah milikmu. Oh sujudku, ku mohon ampun padamu. Dan nyawaku hanyalah milikmu. Mohon ampun padamu, dan nyawaku hanyalah milikmu. Oh sujudku, mohon ampun padamu, dan nyawaku hanyalah milikmu.